بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, yang merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang an-nafaqat. Berkata al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa yajibu laha min al-kiswati ma jarat bihi al-'adatu fil balad. Seorang wanita, seorang istri, dia memiliki hak untuk mendapatkan pakaian dari suaminya sesuai dengan adat atau sesuai dengan kebiasaan yang ada di negeri tersebut. Ya, jenis pakaiannya, harganya, ya, ukurannya adalah yang umum. Ya, yang umum di negeri tersebut, tidak terlalu tinggi harganya, tidak pula terlalu rendah, tetapi pakaian yang umum dipakai di negeri tersebut. Min siyabil badan, baik pakaian itu terkait dengan badan, ya, ada kerudung atau hijab, ada gamis, ya, atau mohon maaf ada pakaian dalam dan lain sebagainya. Wal farash, begitupun yang terkait dengan perabotan. Ya, perabotan, barang-barang yang ada di rumah yang menunjang kegiatan istri, baik itu memasak, ya, merapihkan rumah dan lain sebagainya. Wal ghita, spray, ya, penutup, ya, wal wisadah, bantal-bantal, ala hasbi ma yaliku biyasarihi wa i'sarihi. Walaupun ini dikembalikan kepada kondisi, bagaimana kelapangan atau kesempitan seorang suami. Artinya, semakin dia lapang secara keuangan misalnya, maka tentunya nanti semakin banyak hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Tetapi semakin mungkin ekonominya sulit, ya, menyesuaikan, ya, dikembalikan kepada kondisi seorang suami. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya, dan berikanlah mereka pakaian bil ma'ruf, kata Allah, yaitu dengan cara yang baik. cara yang baik itu adalah cara yang umum, dikembalikan kepada adah atau adat, dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, wajibu taslimun nafaqati ilaiha min awalin nahar, dan wajib memberikan nafkah kepada seorang istri min awalin nahar, dari awal hari. Jadi pagi-pagi ya, setelah salat subuh kita katakan ini nafkah hari ini untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan kita misalnya ya. Itu diberikan di awal hari. Walaupun ini tidak baku sebenarnya. Ada juga kalau sekarang satu bulan sekali. Ya, tergantung nanti kondisi suami. Ada suami yang memberikan seminggu sekali. Ada yang memberikannya mencicil setiap hari misalnya. Itu fleksibel. Tidak kaku. Artinya bisa dilakukan harian. Atau mungkin pekanan. Atau mungkin kalau suami menghendaki. Ya, dia bisa memberikannya satu bulan sekali dengan jumlah yang dibutuhkan. Artinya sehari butuhnya berapa? Tinggal dikali, ya, kali 30 hari, lalu diberikan kepada sang istri untuk dikelola, digunakan dengan sewajarnya. Wa taslimul kiswati, dan seorang suami memberikan pakaian min awalil fasl, di awal musim. Ya, ini musim panas ya, pakaiannya berbeda dengan yang dipakai di musim dingin. Fa in a'taha kiswatan muddah fabaliyat qablaha lam yalzamhu ibdaluha. Apabila seorang suami memberikan kiswah pakaian untuk istrinya, tidak lama setelah diberikan rusak. Fabaliyat, ya, pakaiannya menjadi lusuh, rusak misalnya. Qablaha, sebelum kebiasaan waktu itu, sebelum waktu yang umum, artinya biasanya berapa lama sih pakaian itu digunakan, satu tahun atau setengah tahun, sebelum itu sudah rusak. Ya. Lam yalzamhu ibdaluha, tidak ada keharusan suami menggantikannya. Mengganti pakaian tersebut. Ini tentunya sama seperti yang kita jelaskan kemarin, ya, fi halatin apa musyahah. Fi halatin apa musyahah. Dalam kondisi ada perdebatan. Ya, kalau tidak ada perdebatan, ya udah, kalau memang pakaian seorang istri rusak ya dibelikan lagi pakaian yang lain. Ya, bahkan kalau memang Allah berikan kita kelapangan ya tidak harus menunggu pakaian istri itu rusak. Ini bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Walaupun tentunya pada batasan yang sederhana, tidak berlebih-lebihan. Ya, karena berlebih-lebihan itu adalah sesuatu yang dilarang. Lalu dikatakan di sini, wa in baqiyat ba'dal muddati lazimahu at-tajdidu. Apabila pakaian yang diberikan di awal musim, setelah berlalu musim itu, masih bagus, itu bukan alasan suami untuk tidak memberikan pakaian yang baru untuk istri. Ya, kalau memang sudah umumnya di waktu tersebut, atau biasanya di waktu tersebut harus dibelikan pakaian lagi, dan ternyata pakaian istrinya masih bagus, maka lazimahu at-tajdid. Tetap harus diberikan. Walaupun lagi-lagi ini fleksibel ya. Karena suami istri itu ikatannya luar biasa. Ya, ikatannya luar biasa. Sehingga tidak menjadi satu hubungan yang kaku sebenarnya ya. Tetapi ada hubungan yang fleksibel. Ya, kalau memang masih bagus, boleh jadi sang istri berkata, udah tidak perlu. Atau sebaliknya, ya, sang suami membelikan pakaian ya dalam kondisi pakaian istrinya masih bagus. Ya. Ya, pada prinsipnya bagaimana kita bermuamalah bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik. Walaha an tatasarrafa fi kiswatiha bil bai'i wa ghairihi. Dan seorang wanita boleh melakukan apapun atas pakaian yang dia dapatkan. Entah itu dia jual pakaiannya atau yang lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena memang li'annaha malakaha. Karena sang suami telah memberikan pakaian itu kepada sang istri. Ya. Jadi dia mau menjualnya silahkan. Karena memang sudah diberikan ya oleh sang suami. Lalu dikatakan di sini, walakin laisa laha an talbas duna ma a'taha. Ya, akan tetapi hendaknya seorang istri tidak memakai pakaian kecuali yang diberikan oleh suaminya. Li'anna lahu ghoradan fit tazyin. Karena tidaklah seorang suami membelikan satu model pakaian tertentu, ya kecuali suami menghendaki model tersebut sebagai salah satu cara apa berhias dan lain sebagainya. Ya kecuali kalau suaminya mengatakan beli lagi lah, pilih modelnya sendiri misalnya. Nah, itu lain cerita ya. Yang pasti pada akhir prinsipnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian, interaksilah dengan mereka bil ma'ruf dengan cara baik. Yajibulaha sukna misluha. Dan wajib atas seorang suami menyediakan tempat tinggal yang layak. Layak itu ya artinya dikembalikan kepada kondisi ya. Kondisi keumuman masyarakat di satu negeri, begitupun nanti dipertimbangkan kondisi seorang suami, kondisi ekonomi suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di tempat di mana kalian tinggal. Nah, ini pun bagian dari kewajiban suami, yaitu menyediakan fasilitas tempat tinggal untuk istrinya. Wa in kanat tukhdamu fi baiti abiha lazimahu ikhdamuha. Wa in, dan apabila seorang istri itu tukhdam, dia memiliki seorang pembantu, asisten rumah tangga, fi baiti abiha, di rumah orang tuanya, lazimahu ikhdamuha, maka sang suami wajib untuk menyediakan hal itu. Walaupun lagi-lagi ini kembali kepada apa? Kepada definisi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kalau memang mampu silahkan. Kalau suami mengatakan, istri mengatakan, mas sepertinya kita butuh orang yang membantu untuk merapihkan pakaian atau merapihkan rumah atau membereskan rumah. Dan seorang suami memiliki kemampuan, maka dalam kondisi itu dia wajib. Ya, dia wajib untuk mengadakan hal tersebut. Kalau memang dia diberikan apa? Kelapangan rezeki. Wa talzamuhu nafaqatul khadim in kana malakaha. Dan seorang suami wajib memberikan nafkah atas khadim pelayan tersebut idza kana malakaha. Apabila seorang istri memiliki khadim atau pelayan tersebut. Wa innama talzamuhu an-nafaqatu idza sallamatil mar'atu nafsaha ilaiha. Wajibnya nafkah ini terkait dengan bahwa seorang wanita ya dia menyerahkan dirinya kepada suaminya. Artinya dia setelah akad nikah dia dibawa oleh suaminya ke rumah suaminya, satu rumah ya. Salamat nafsaha. Dia serahkan dirinya, dia pasrahkan dirinya kepada suaminya tersebut. Ya. Atau dibawa oleh ayahnya misalnya. ya dibawa oleh ayahnya atau walinya. Sawa'un kana az-zawju kabiran aw saghiran la yata'atta minhu al-wata'. Ya baik yang dinikahi itu adalah yang memang sudah kabir, besar atau saghiran. Ya, sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummul Mukminin Aisyah usia beliau berapa 7 tahun. Ya, dan tinggal bersamanya baru di usia 9 tahun ketika sudah apa? Sudah dewasa ya, sudah balig ya. Wa syartu dzalika aidan an tamakkanahu at-tamkinut tam. Dan disyaratkan adanya nafkah itu adalah ketika seorang suami bisa menguasai, dalam arti mengatur istrinya dengan sempurna. Artinya istrinya haruslah orang yang menurut, orang yang taat kepada suaminya. Karena kalau nusyuz, dia durhaka atau melawan, itu bisa menggugurkan kewajiban nafkah. Oleh karenanya dikatakan di sini, wa syartu dzalika aidan, syarat wajibnya nafkah juga, an tamakkanahu tamkinut tam, bahwa suami memiliki kekuasaan penuh atas istrinya dan istrinya tidak melawan atau tidak durhaka atau tidak nusyuz. Bihaitsu la tamtani' minhu fi lailin aw naharin, yaitu seorang istri tidak menolak baik di siang hari atau di malam hari. Ya. Falau nasyazat walau sa'atan, seandainya seorang wanita nasyazat, yaitu melakukan apa namanya nusyuz, dia durhaka, dia tidak mau taat kepada suaminya, maka tidak ada nafkah, tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada wanita yang nusyuz. Aw safarat bighairi idznihi, atau dia melakukan safar tanpa izin dari suaminya, tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Tahu-tahu sudah di satu tempat yang jauh, tidak ada izin, tidak ada apa. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah dalam kondisi tersebut. Au bi idznihi li hajatiha, atau dia safar dengan izin suami tapi bukan untuk sesuatu yang terkait dengan kebutuhan suami, kebutuhan dirinya sendiri. Dalam kondisi itu pun tidak ada kewajiban nafkah. Au ahramat au shamat tatawwu'an bi ghairi idznihi, atau dia melakukan ihram atau melakukan puasa sunnah tanpa izin dari suaminya. Ya. Ini tidak diperbolehkan ya, harus izin. Kalau yang sifatnya sunnah, berbeda dengan yang sifatnya wajib seperti puasa Ramadan, itu tidak perlu izin kepada suami. Aw kanat amatan fasallamaha sayyidu lailan faqat fala nafaqata laha. Atau dia adalah seorang hamba sahaya, wanita yang oleh tuannya hanya diizinkan mendatangi suaminya di malam hari saja. Fala nafaqata laha. Dalam kondisi ini tidak ada nafkah. Ya, alasannya li'annaha naqisatu taslim. Ya, karena sang suami tidak menerima apa, tidak apa namanya, tidak berkuasa atas istrinya secara penuh ya, tidak berkuasa atas istrinya secara penuh. Lalu dikatakan wa ammal mu'taddah, adapun wanita yang berada di masa iddah, fayajibu laha sukna fi muddatil iddah, maka dia punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal di rumah suaminya. Wanita yang ditalak itu jangan keluar dari apa? Dari rumah. Tetap dia berhak mendapatkan tempat tinggal. Sawa'un kanat iddatu iddata wafatin aw raj'iyatin aw ba'inin. Baik iddahnya adalah iddah ditinggal mati, itu masih punya hak untuk tinggal di rumah suaminya. Atau iddahnya adalah masa iddah yang sifatnya raj'iyah, yang masih bisa kembali, yaitu talak satu dan talak dua. Ya. au bainun atau talak bain. Dikatakan nanti akan kita lebih bahas lebih dalam lagi para pemirsa Niaga TV ketika kita bahas nanti macam-macam talak. Tidak kita bahas dulu sekarang, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang pasti talak itu ada yang masih bisa kembali ya. Talak 1, talak 2. Kalau sudah talak 3 tidak boleh seorang suami balik lagi kepada istrinya tersebut. Kecuali kalau istrinya menikah dulu dengan suami yang lain secara natural ya, secara alamiah, lalu terjadi perceraian, kalau mau balik lagi ke suami sebelumnya bisa ya, bisa. Tetapi kalau belum menikah dengan laki-laki yang lain itu tidak diperbolehkan. Itu akan kita bahas secara lebih luas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 1 berfirman, wahai Nabi, kata Allah, idza tallaqtumun nisa, jika engkau mentalak istrimu, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Talaklah dia di waktu dia bisa menghitung masa iddahnya, yaitu ditalak di masa suci dan belum dicampuri. Itu namanya talak sunni, ada talak sunni, ada talak bid'i. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah mereka, artinya dari rumah di mana mereka tinggal bersama kalian wahai para suami. Wa amman nafaqah, adapun yang sifatnya nafkah, makanan minuman, fala tajibu fi iddatil wafah, itu tidak wajib diberikan kalau iddahnya adalah disebabkan kematian. Seorang laki-laki meninggal dan dia meninggalkan istri dan anak misalnya. Apakah masih wajib sang suami yang sudah meninggal memberikan nafkah kepada istri yang dia tinggal mati? Tidak. Karena nanti istri yang ditinggal mati tidak lagi mendapatkan nafkah, tetapi mendapatkan harta warisan yang jumlahnya antara 1/4 dalam kondisi nanti suami itu meninggal tidak punya anak, atau mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan kalau suaminya itu meninggal dalam kondisi memiliki keturunan. Lalu dikatakan di sini, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ada hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Jabir radhiyallahu taala an berkata, "Laisa lil hamilil mutawaffa anha zaujuha nafaqah." Tidak ada atas wanita yang hamil ya yang wafat suaminya nafkah. Ya karena dia bukan tidak dapat nafkah, dia dapatnya warisan. Dan warisan itu lebih daripada nafkah. Dan bayi yang ada di dalam perutnya juga, seandainya dia terlahir, ya dalam kondisi apa namanya, nanti terlahir ya, dalam hidup sehat, itu pun nanti mendapatkan apa? Mendapatkan warisan. Watajibu lirraj'iyati mutlaqan. Adapun kalau talaknya talak raj'i, talak 1 dan talak 2, itu masih dapat nafkah makan minum. Berarti seorang suami mentalak istrinya, kamu saya talak. Satu, tidak boleh dia mengeluarkan istrinya dari rumah. Ya, kecuali ayati nabi fahishatim mubayyinah. Kecuali kalau istri melakukan perbuatan keji yang jelas, yang kita memiliki bukti atas perbuatan tersebut. Tapi kalau lebih kepada konflik yang tidak ada perbuatan keji, biarkan dia di rumah, menghabiskan masa iddahnya di rumah. Dan di masa iddah itu dia tetap berhak mendapatkan nafkah dalam arti makanan dan minuman. Ya. Dalam arti makanan dan minuman. Walil ba'ini in kanat hamilan. Begitupun talak bain. Ya. Apabila memang kondisinya ketika ditalak sedang hamil. Kalau tidak hamil ya tidak berhak. Tapi kalau dia sedang hamil, dia berhak mendapatkan apa? Nafkah. Allah berfirman di surat At-Talaq ayat ke-6, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun.

Para pemirsa di Aga TV rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan. Ada penelepon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ali. Iya, Pak Ustaz. Makasih, Pak Ustaz. Baik, Bapak. Panjangkan jenggotmu. Rapikan kumismu. Baik. Supaya menyelisi orang Yahudi dan Majusi. Baik. Dibantah dengan khususnya Ustaz atau Kiai. Iya, dari Indonesia ini lah. Di sini enggak ada orang Yahudi. Atau terutama orang-orang yang tidak berjenggot, ustaz atau dia yang tidak berjenggot, kalau dibuat dihukumi wajib berarti haram kalau tidak berjenggot. Ayo. Jadi dihukumi sunnah. Apakah sesimpel itu Ustaz menikmati hukum? Baik. Yang kedua Ustaz, ada kisah putusan dari Majusi mengantar surat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menurutmu menyukur jenggot? Dijawab dengan putusan itu, Rajaku Tuhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku diperintahkan oleh Rabbku untuk memanjangkan jenggot. Bagaimana maksudnya artis itu Pak, tidak pemilihan itu, apakah ini Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak. Baik. Ini Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fiik Pak Ali, mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga dan semua pemirsa Niaga TV di rumah. Kalau kita bicara tentang jenggot ya sebagai satu syariat ya, terlepas nanti ada perdebatan di dalamnya, tetapi para ulama sepakat bahwa itu adalah sunanul anbiya. Ya, sunanul fitrah, yaitu kebiasaannya para nabi. Ya, bahwa semua nabi yang diutus oleh Allah berjenggot. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Para sahabatnya adalah orang-orang yang berjenggot. Dan kita tidak bisa melogikakan satu perintah yang telah jelas diperintahkan oleh Nabi. Tadi kan logikanya Nabi memerintahkan kita merapihkan kumis, memanjangkan jenggot untuk menyelisihi orang Yahudi dan musyrik. Di kita tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang musyrik. Itu tadi doktrinnya seperti itu. Padahal kalau kita baca hadisnya Pak Ali ya, misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kalau Pak Ali mau tulis nomor hadisnya 623, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahfush syawarib wa'ful liha." Ya, "Ahfush syawarib wa'ful liha." Ya, ini tidak dikaitkan dengan ya Yahudi, Majusi atau yang lain. Ya Rasul berkata, potong atau pendekkanlah kumis, wa'ful liha, ya wa'ful liha, dan peliharalah jenggot. Ya. Di sini jelas ya, ahfush syawarib wa'ful liha. Ya, rapihkan kumismu dan peliharalah apa? Biarkanlah atau peliharalah apa janggutmu. Dalam riwayat yang lain Pak Ali, riwayat Imam Muslim tadi kan nomor 623, ini nomor hadisnya 625. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik. Di kita ada tidak orang musyrik? Tentunya Pak Ali bisa menilai, ada saja ya orang-orang yang menyekutukan Allah itu ada. Ahfush syawarib wa auful liha. Ahfush syawarib wa auful liha, kata Nabi. Potonglah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian. Nah, ini jelas. Ini perintah. Dan hukum asal perintah itu wajib kecuali ada qarinah tasrifuhu anil wujub. Kecuali kalau ada indikasi dalil-dalil yang lain yang memalingkannya dari apa? Kewajiban. Dan saya belum mendapatkan itu. Oleh karena saya termasuk yang mengambil pendapat memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot. Dalam riwayat yang lain, ini hadis ketiga, Pak Ali. Tadi 623, 625. Ini hadis riwayat Imam Muslim 624. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an. Ibnu Umar berkata, annahu amara bi ihfa'i syawarib wa ihfa'i liha. Lihyah. Sesungguhnya Nabi memerintahkan memendekkan kumis dan memanjangkan apa? Janggut. Ya, memanjangkan janggut. Dan masih banyak. Ada riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, anhikus syawarib wa'aful liha. Cukur habislah kumis dan biarkanlah jenggot. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5893. Dan masih banyak kalau kita sebutkan, banyak sekali hadis-hadis terkait dengan hal ini. Allah alam bissawab. Saya ingin bertanya, jadi itu ada doa dalam Al-Quran. Baik, Bapak. Rabbana ulama rabbi sholani nalla sababu nabi iman. Kalau saya jenar di bulu benar ialah depanahnya orang ukuratif. Baik. Apakah doa itu termasuk tidak berkenaan ke Rasulullah atau untuk sahabatnya? Pertanyaannya bagaimana, Bapak? Apakah? Rabbana ufir lana. Baik. Baik. Pertanyaannya saja, apakah doa itu kenapa Bapak katakan tadi? Iya. Apakah doa itu tidak termasuk untuk Rasulullah atau untuk sahabatnya? Baik. Baik, Bapak. Itu saja, Bapak. Iya, yang kedua saya ingin tanya, contohnya seperti kita berdoa dalam salat. Jadi di akhir doa itu kita bacakan, kita ucapkan selawat kepada Rasulullah. Apakah dibenarkan misalnya dalam subhanallahi ta'ala wa bihamdihi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita berdoa. Baik, Bapak. Itu saja. Ya. Baik. Yang pertama, itu ada di surat Al-Hasyr ayat ke-10. Bapak nanti bisa baca Al-Hasyr ayat 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Itu ada di surat Al-Hasyr ayat ke-10 ya. Ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata, Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Ya, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ampunilah dosa kami. Sesungguhnya engkau ra'ufur rahim. Maha penyantun lagi maha penyayang. Kalau Bapak perhatikan, itu terkait dengan dua ayat sebelumnya. Nanti Bapak bisa lihat di surat Al-Hasyr, doa itu ada di ayat 10. Tetapi coba dilihat ayat 9, ayat 8. Itu berbicara tentang al-muhajirin wal-ansar. Ya, di ayat yang ke-8 Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah. Ulaika humus shadiqun. Itu ayat ke-8, yaitu Allah menceritakan tentang orang-orang yang fakir, karena mereka hijrah meninggalkan negeri mereka Mekah pergi ke Madinah, tidak ada motivasi mereka kecuali ingin memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya. Ya, itu Allah memuji orang-orang muhajirin. Allah katakan ulaika humus shodiqun, merekalah orang-orang yang benar keimanannya. Kemudian di ayat ke-9 Allah ceritakan tentang orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Itu pujian untuk orang-orang Ansar. Adapun generasi yang datang setelah muhajirin dan Ansar, mereka mendoakan muhajirin dan Ansar. Bagaimana caranya? Dengan mengatakan Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina gillan lilladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Adapun kedua, tadi menutup doa dengan salawat, Allah alam bisab yang saya ketahui itu disunnahkan ya. Di akhir doa kita membacakan wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Allah alam bisab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, Ustaz. Saya tidak bisa mendengar suara apapun. Assalamualaikum. Tidak terdengar apapun, Ibu. Tidak terdengar. Assalamualaikum, Ustaz. Baik. Sepertinya ada kendala teknis sehingga suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, Ibu. Terjadi kendala teknis, Ibu, sehingga suaranya sama sekali tidak terdengar. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik, bisa dicoba lagi, Ibu, di waktu yang lain karena suaranya tidak terdengar. Baik, Ibu. Kita kembali dulu ke pesan singkat. Baik, kita masih menantikan pertanyaan dari pesan singkat. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umu. Alhamdulillah. Begini, Ustaz, mau menanyakan ada istri yang udah pisah nih dari suaminya, tapi maksudnya belum resmi ke KUA, Ustaz, tapi suaminya ini meninggalkan istrinya. Bahwa udah pernah ngomong bahwa kita cerai aja gitu, tapi suaminya ini nggak mau ngurus ke KUA. Nah, kalau istri yang mengurus, menurut suaminya ini ada biaya. Kurang nggak sanggup lah gitu bayar karena kurang gitu, Ustaz. Nah, ini udah tahun September tahun kemarin sampai ketemu September tahun ini, dan itu udah pernah dinaskahkan, aku punya anak satu, nggak pernah dinaskahkan dan ditunjuk. Nah, statusnya tuh jadinya seperti apa ya, Ustaz? suami istri ini. Terus yang kedua, Ustaz, mohon maaf, yang kedua ada jamaah umroh apa haji gitu ya, dia istri ini beli oleh-oleh untuk saudara lah gitu, lumayan lah harganya, ada dua orang, kadarullah si istri wafat di tanah haram. Nah, status dia ini belum diinfokan ke si A si B nya itu, mau dikasih, cuma sama suaminya udah dikasih tahu ini buat si A, ini buat si B. Anak itu statusnya apakah diberikan kepada si A dan si B ini atau menjadi harta waris, Ustaz? Bentuknya tuh jam gitu, jam tangan gitu, Ustaz. Baik, Ibu. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah yabarik fik. Barakallahu fik ibu. Yang pertama ya, kalau memang seorang suami sudah mengatakan kepada istrinya bahwa kita apa namanya berpisah saja, lalu istrinya keluar dari rumah, ya kamu yang ngurus sana ke apa ke pengadilan, wallahualam bisawab, itu sudah jatuh sebagai perceraian karena lapas yang digunakan adalah lapas yang sharih, yaitu lapas bercerai. Ya, berbeda kalau lapas yang digunakan adalah lapas yang sifatnya ghairu sharih. Ya, misalnya saya tidak butuh kamu, saya tidak mau melihat kamu, pulang kamu sana ke rumah orang tuamu. Ini mungkin masih multi makna. Ya, bisa diartikan itu sebagai kalimat yang menunjukkan adanya perceraian, bisa juga tidak, tergantung nanti niat dari orang yang mengucapkannya. Ya, niat dari orang yang mengucapkannya. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam kasus ini, ya sudah diucapkan, sudah kita cerai saja, kamu urus sana ke pengadilan, lalu istrinya pun keluar dari rumah, ya harusnya kan tidak boleh keluar dari rumah, ya apa namanya Allah katakan fala tukhrijuhunna min buyutihinna, ya tidak boleh seorang istri apa namanya keluar dari rumah tersebut ketika dia masih di masa iddah, artinya dia menghabiskan masa iddahnya. Ya, dan dia masih punya hak untuk tinggal di rumah suaminya, bahkan kalau talaknya masih talak 1, talak 2, barusan kita bahas, dia masih punya hak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan nafkah, baik itu berupa makanan dan juga berupa minuman. Adapun kaitan dengan hadiah atau kadang juga disebut dengan hibah, ibu-ibu, pemirsa Niaga TV, itu sudah kita bahas sebelumnya, bahwa yang namanya hibah itu adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya, sesuatu yang sifatnya apa? Sunnah. Akan tetapi, hibah itu tidaklah menjadi sesuatu yang tetap kecuali apabila sudah diambil, sudah dipegang. Saya mengatakan misalnya, saya ingin memberikan handphone ini kepada si Fulan. Allah takdirkan umur tidak panjang. Ya, Allah takdirkan apa? Umur tidak panjang. Apakah saya terkena beban? Artinya apakah barang yang sudah diucap akan diberikan itu harus benar-benar diberikan? Tidak. Ya, tidak harus diberikan. Dikatakan di sini wala tamliku illa bil qabdi. Ya. Barang itu tidak berpindah kepemilikan kecuali kalau sudah dipegang. Kalau sudah dipegang baru nanti ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang mengambil lagi pemberian itu seperti anjing yang menelan apa? Yang menelan muntahnya, ya, yang memakan lagi muntahnya, ya, itu yang tidak boleh kalau sudah dipegang. Tetapi kalau belum dipegang, lalu nanti dia meninggal, maka itu kembali kepada ahli waris, ya. Apakah ahli waris berkata, udah itu kan sudah diniatkan oleh ibu untuk si Fulan, kita serahkan saja. Kalaupun tidak, ya hukum asalnya ya Allah alam bisawab, batal. Kalau memang belum diberikan. Oleh karenanya, pernah kita bahas sebuah hadis bahwa Nabi berkata kepada Ummu Salamah, kalau saya tidak salah, bahwa Nabi berkata, wahai Ummu Salamah, aku telah mengirimkan beberapa hadiah kepada Raja Najasyi di Ethiopia. Tapi sepertinya hadiahnya belum sampai, tapi beliau sudah meninggal. Kalau seandainya hadiah itu dikembalikan kepada aku berikan hadiah itu untukmu. Nah, ini lihat. Najasinya meninggal. Walaupun Nabi sudah antar, bahkan sudah sebut, tetapi karena belum dipegang oleh Najasi, dan Najasi sudah keburu meninggal. Berikannya keburu meninggal, yang akan diberikan masih ada. Maka hukum asalnya sudah. Ini belum ada pemindahan kepemilikan, maka itu masih milik orang pertama. Nanti tinggal ahli warisnya berdiskusi bagaimana ini milik kita, ini ahli waris, tapi kan ibu dulu meniatkannya ini untuk si Fulan. Ya silahkan saja, kalau memang pada akhirnya, udahlah, kita kasih saja, mudah-mudahan jadi sedekah untuk orang tua kita. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita sudah selesai melakukan ibadah zikir setelah sholat, zikir pagi petang, bolehkah kita mengucapkan doa seperti ini? Terimalah amalku, ridhoilah aku, rahmatilah aku, berikanlah hidayah kepada anak-anakku. Tidak masalah. Itu kalimat-kalimat yang bagus, ya. Ya, kalimat-kalimat yang bagus. Memberikan nafkah bulanan ke anak istri dengan cara saya mengatakan, ini uang saya berikan kepada kamu, pindah hak milik, biar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak saya, bernilai sedekah untuk istri. Apakah niat seperti itu dibolehkan? Ah, iya, gak ada masalah, ya. Memberikan, artinya kita katakan nih, sekian juta kamu kelola, ya, mah. Kalaupun ada kelebihan, ya pintar-pintar kamu aja mengelola, ya, agar istri mendapatkan pahala bahwa dia apa namanya bersedekah kepada anaknya misalnya, kan. Allah alam bisab, ya, tidak masalah, ya, menurut saya nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya nafkah anak itu sebenarnya kan kewajiban suami sebenarnya, ya, kewajiban suami. Tapi kita katakan ini mah dikelola baik-baik, kalau ada kelebihan dan lain sebagainya itu hak kamu misalnya. Pintar-pintar saja kamu menggunakan apa dananya. Itu barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.